بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فنبتنا عزكم الله كتاب sudah menyebutkan beberapa kaidah penting prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam al-wala'u wal bara'. Sebelum kita masuk pada fenomena al-wala'u wal bara' di zaman kita sekarang ini, ada faedah penting yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala wara'ah tatkala beliau menjelaskan dan mensyarah hadis Ibnu Abbas, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Faedahnya ialah lawazimul wala'i wal bara', konsekuensi daripada al-wala' wal bara'. Beliau menyebutkan di antara lawazim, konsekuensi daripada al-wala' wal-bara' ialah ta'atuhu subhanah wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala dan menta'ati rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam al-wala' wal-bara'. Juga di antara lawazimnya, kata beliau, ialah taqdimu ta'atillahi wa rasulihi ala ta'ati man siwahuma, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di sini ada perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ditujukan kepada segenap kaum mukminin. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketaatan kepada penguasa, disebutkan dengan tanpa fi'il ati'um, langsung mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Itu menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada selain Allah itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lebih tegas lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran di Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ila akhir ayat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara konsekuensi al-wala'u wal-bara' kita harus mentaati Allah dan Rasulnya sekaligus mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan ketaatan kepada selainnya. Juga kata muallif hafizahullah, di antara konsekuensi al-wala' wal-bara' ialah mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batinah. Di antara konsekuensi al-wala' wal-bara' ialah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Juga di antara konsekuensi al-wala wal bara ialah mahabbatu man yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa mawalatu man walahu Allah wa rasuluh. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berloyalitas, berwala kepada orang-orang yang diberi wala oleh Allah dan Rasulnya. Juga termasuk konsekuensinya ialah bughdu ma yubghidhuhu Allah wa rasuluh min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batinah. Membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Begitu pula bughdu man yubghidhuhu Allah wa rasuluh wa mu'adatu man 'adahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi siapa saja yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini konsekuensi al-wala' wal-bara' yang benar. Barakallah. Ini namanya al-wala' wal-bara' yang ikhlas. Namanya ini hal-hal penting yang perlu diangkat dan perlu dipahami terkait dengan masalah prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam al-wala' wal-bara'. Adapun fenomena al-wala' wal-bara' di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, kita mendapati di tengah-tengah masyarakat secara umum, di samping ada al-wala' wal-bara' yang sesuai sunnah di atas prinsip ahlu sunnah, itu yang kita utarakan di atas, tinggal kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum, bermunculan al-wala' wal-bara' yang bertentangan dengan prinsip al-wala' wal-bara' Islam. Dan ini memiliki ragam yang sangat banyak, yang semuanya itu dinyatakan menyimpang dari prinsip yang benar. Kalau ditinjau dari sisi luas dan sempitnya, ditinjau dari sisi luas dan sempitnya, al-wala' wal-bara' yang menyimpang itu dibagi dua. Yang pertama ialah al-wala' wal-bara'ul wasi', cinta dan benci yang sangat luas. Dan yang kedua ialah al-wala' wal-bara'ul bayyiq, cinta dan benci yang sempit. Adapun yang pertama, al-wala wal-bara yang luas ialah sikap loyalitas yang melebihi, melampaui apa yang diizinkan oleh syariat. Kalau tadi dijelaskan yang namanya wala itu ditujukan kepada para anbiya wal mursalin, kepada para sahabat, kepada kaum mukminin, ini ada al-wala yang kebablasan yang melampaui batas sampai pada tingkat ada mualatu al-kufar, loyalitas kepada orang-orang kafir. Ada mualatul mubtadi'ah, ada yang loyalitas kepada ahlul bid'ah. Ada mualat wa ashabil ma'asi, ada loyalitas kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Orang yang semestinya kita kasih bara'ah, dikasih mualat, itu mualatun wasi', jangkauannya terlalu luas. Ini penyimpangan para kawan. Begitu pula dalam babul bara'ah, dalam bab kebencian dan bara'ah sikap berlepas diri, juga melampaui batas yang diizinkan. Yang semestinya sikap bara'ah itu ditujukan kepada kaum kufar dengan berbagai macam alirannya, ditujukan kepada kaum munafikin, ditujukan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, ditujukan kepada ashabul ma'asi wal dzunub, melebar sampai pada tingkat menunjukkan sikap bara'ah, sikap kebencian kepada pihak-pihak yang mestinya diberi wala, sampai pada tingkat membenci para anbiya wal mursalin, bara'ah kepada mereka. Pada tingkat memiliki sikap bara'ah membenci para sahabat, membenci salafuna saleh, membenci para ulama, membenci ahli sunnati wal jamaah, membenci kaum mukminin. Orang-orang yang semestinya kita kasih wala, orang-orang yang mestinya kita cintai, ternyata dia benci, ternyata dia berikan sikap bara'ah kepada mereka tersebut. Ini al-bara'atul wasi'ah, luas, melampaui batas yang diizinkan. Penyimpangan. Begitu pula pada waktu yang kedua, ada al-wala'ul bayyiq, ada al-bara'ul bayyiq, sikap wala' yang sempit, sikap bara' yang sempit. Ini yang kemudian diistilahkan dengan asabiyah, fanatisme. Dia mencintai orang tertentu, bukan Allah, bukan Rasul, bukan para sahabat, selain itu semua. Dia mencintai orang tertentu, cinta dan bencinya dibangun di atas dasar orang ini. Itu walak baroknya bayyiq, sempit. Yang namanya orang bisa jadi penguasa tertentu, pejabat tertentu, alim tertentu, syekh tertentu, guru tertentu, ustaz tertentu, dai tertentu, atau tokoh-tokoh tertentu. Cintanya untuk dia, bencinya untuk dia, walau wal bara'nya dibangun di atas satu orang ini. Itu namanya al-wala wal-bara' al-dayyiq, yang sempit. Maka semua bentuk-bentuk asabiyah, semua bentuk-bentuk hizbiyah itu masuk dalam kerangka al-wala wal-bara' al-dayyiq, cinta dan benci yang sangat sempit. Baik pada orang atau pada kelompok. Al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas sekte tertentu, pemahaman tertentu, pemikiran tertentu, kelompok tertentu. atau komunitas, atau sebuah wajah, sebuah lembaga, atau sebuah warna, sebuah atribut, dan segala macamnya tertentu. Itu merupakan al-wala wal-bara'u bayyiqa, yang sangat sempit. Ini yang dikenal dengan sebutan al-asabiyah al-hizbiyah. Penyimpangan. Itu merupakan penyimpangan pada keluar itu. Yang benar kanatina azzaikumullah, al-wala wal-bara'u itu luas, terkendali. Jangan lupa bimbingannya ialah Alkitabul Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, al-wala wal bara'nya lillahi ta'ala. Dasarnya iman, dasarnya sunnah. Barakallahu. Semua orang yang di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, kita cintai. Terbatas pada itu. Semua itu luas. Di atas prinsip tadi itu terkendali dan terbatas. Siapa saja yang menyelisihinya, maka kita benci. Luas meliputi siapa saja, namun terbatas pada perkara-perkara yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ada yang wasi, ada yang bayi, ada yang luas, ada yang sempit. Itu semuanya pelanggaran syariat, pelanggaran prinsip. Semuanya merupakan bentuk-bentuk penyimpangan barakallahu fikum. Ini kalau ditinjau dari sisi jangkauannya luas dan sempit. Dan semuanya adalah penyimpangan barakallahu fikum. Ditinjau dari sisi rincian-rincian yang lebih detail. Itu menjadi pembahasan. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam bab wala, ada penyimpangan-penyimpangan dalam bab bara'. Di antara bentuk penyimpangan dalam bab wala ialah muwalatul kufar, loyalitas kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara ataupun dari kalangan kaum musyrikin. Ini penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu wa'aduwi wa'aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalian berikan cinta kepada mereka. Tegas larangannya. Juga di Al-Maidah yang saya bawakan di atas, Allah Subhanahu wa taala mengecam siapa saja yang berwala kepada kaum kafir. Allah menyatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang berwala kepada mereka orang-orang kafir di kalangan kalian wahai kaum muslimin, maka dia termasuk golongan orang kafir tadi. Barakallahu fikum. Berwala kepada orang kafir itu ragamnya, bentuknya sangat banyak. Ragam dan bentuknya sangat banyak. Ditinjau dari sisi hukumnya, ada muwalatun kufriyah atau mukafirah, ada sikap loyalitas yang membuat pelakunya kafir, ada muwalatun ghairu mukafirah, sikap loyalitas yang pelakunya belum dikafirkan. Ingat ya, kordanya iman ya kawan ya, jangan sampai salah paham. Kordanya iman, salah walak, iman anda jadi korban. Secara hukum, loyalitas cinta kepada orang kafir, ada yang dihukumi kafir, ada yang dihukumi belum kafir. Barakallahu. Dan itu menjadi ragam dan bentuk-bentuk muwalatul kufar, berwala pada orang-orang kafir. Di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir yang dikufurkan, yang dikafirkan, ialah membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, untuk membantai kaum muslimin. Itu merupakan mualah kufriyah. Bahkan sebagian ulama menyebutkannya termasuk pembatal Islam. Kalau sampai kita berwalak pada orang kafir, sampai pada tingkat membantu orang kafir untuk memerangi, membasmi kaum muslimin, mualatul kufriyah. Juga di antara bentuk al-mualatul kufriyah ialah memiliki i'tiqad, keyakinan sebagaimana keyakinan-keyakinannya kaum kufar. Jelas. Karena ini merupakan kekufuran, loyalitas yang membuat dia kafir, meyakini kebenaran Yesus. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Kafir ya, banyak ragu-ragu lagi. Nah, itu bentuk wala pada mereka. Meyakini bahwasanya Isa ialah Allah, Isa adalah putra Allah, sebagaimana itikad kaum Nasara. Kufur, mualatun kufriyah. Barakallahu fikum. Dikarenakan walaknya sudah sampai pada tingkat keyakinan, keyakinan yang kufur, yang ngeri-ngeri, yang apa namanya, ekstrim-ekstrim ini, kan, itu dimasukkan dalam kabur kufur. Mualatun kufriyah. Ada pula mualatun ghairu kufriyah atau ghairu mukafirah, sikap loyalitas kepada kaum kufar yang tidak sampai pada tingkatan kafir, namun minimalnya dihukumi haram, minimalnya dihukumi haram. Barakallahu fikum. Ini yang banyak diulas oleh para ulama una dalam bab at-tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Tatkala mereka membahas hadis, "Wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum," barang siapa yang tashabbuh dengan orang-orang kafir, maka dia termasuk orang kufar tersebut. Ada tashabbuh yang kafir, ada tashabbuh yang enggak kafir. Pada umumnya pembahasan tashabbuh terkait dengan perkara-perkara yang ghairu mukaffirah. Mencontoh orang-orang kafir di dalam urusan hari-hari besar, itu wala yang menyimpang. Assalamualaikum. Orang kafir punya perayaan tahun baru Masehi, ditiru perayaan tahun baru Hijriah. Orang kafir punya perayaan Nuzul Isa, ditasabuhi, ditiru dengan perayaan Nuzul Quran. Orang-orang kufar memiliki perayaan naiknya Isa Al-Masih. Ada apa ada? Tidak. Ditiru dengan perayaan Isra Mi'raj. Jangan aneh ya kan? Usul, punya usul larinya ke sana. Ini sebenarnya bentuk muwalah, loyalitas kepada kaum kufar, barakallahu fikum, yang menyimpang walaupun belum dikufurkan. Juga di antara contoh muwalah yang ghairu mukaffirah ialah mencontoh perilaku orang-orang kafir. Ini merupakan tasabbuh bil kufar, muwalah kepada pihak kufar yang menyimpang namun belum sampai tingkatan kafir. Dari mulai meniru gaya rambut, Sekarang gaya rambutnya model apa ya, Pak? Anak-anak muda sekarang apa gayanya? Pang. Iya, insyaallah baik. Apanya gaya celitir apa namanya? Jago. Kotak semuanya. Tasapu bil kuffar, muwalatul kuffar. Tapi mereka sih barakallahu. Terkait dengan mata tasapu dengan pakaiannya, model-model pakaiannya. Jangan tanya Evan. Hah? Terutama yang untuk pakaian-pakaian wanita. Tasapu bil kuffar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang itu merupakan muwalatul kuffar yang jelas-jelas menyimpang dari agama kita. Tadi kan prinsipnya Al-Sunnah selalu proporsional, ditakar sesuai dengan timbangan masing-masing. Ada yang membuat pelakunya kafir, dihukumi kafir. Ada yang membuat pelakunya belum kafir, terkadang dia menyimpang dengan penyimpangan syubhat, terkadang pula jatuh dalam keharaman-keharaman agama kemaksiatan. Itu semua disikapi dengan kadarnya masing-masing. Yang kufur, ya sesuai dengan kufurnya. Yang penyimpangan, sesuai dengan penyimpangannya. Yang keharaman, sesuai dengan keharaman kemaksiatannya. Seharusnya. Fenomena tasyabbuh bil kuffar di zaman sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Itu merupakan bentuk wala yang kebablasan, yang jelas-jelas menyimpang dari bimbingan Islam. Sekarang ini luar biasa ya kan, budaya orang Indonesia itu gampang nyuntuh, cepat sekali merambat. Terutama budaya merayakan yang namanya tahun baru. Baru kemarin, ya. Subhanallah, di mana-mana dari mulai perkotaan, wilayah-wilayah kota-kota besar metropolitan sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Dari yang mulai acara besar-besaran, dari mulai dangdutan, dance, sampai acara muhasabah akhir tahun mengundang para tokoh-tokoh ulama, sampai pada acara melekan. Ya melekan sekedar untuk makan trebek. Tau trebek ya? Loh, itu apa jadi gini? Serabi. Ya orang-orang sudah trebek. Serabi. Atau sekedar membuat nasi tumpeng, nasi kuning tumpeng, nasi kuning, nasi kebuli atau apa begitu ya. Melekan makan bersama dalam rangka untuk apa namanya menyambut datangnya pergantian tahun baru. Di mana-mana. Itu bentuk wala yang menyimpang dari Islam. Ada klasifikasinya, ada yang kufur, ada yang penyimpangan, ada yang kemaksiatan. Al-Sunnah mensikapinya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di antara bentuk al-wala yang suka menyimpang dari bimbingan Islam ialah muwalatul mubtadi'ah. Muwalatul mubtadi'ah bersikap loyal, loyalitas kepada ahlul bid'ah, loyalitas kepada ahlul bid'ah. Mualatul mubtadi'ah ini merupakan penyimpangan, merupakan penyimpangan, dan ini merupakan paham yang ada pada sejumlah sekte yang menyimpang pula, memiliki prinsip tadjilu ahli bid'ah, memuliakan, mengagungkan, menghormati ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau yang di zaman sekarang ini para kuatikum yang punya pemahaman demikian ialah macam sururiyah. Di antara pemahaman mereka, penyimpangan mereka ialah tadjilu ahli bid'ah, memuliakan dan menghormati ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan hampir rata-rata semua sekte-sekte yang menyimpang itu pasti memuliakan tokoh bid'ahnya masing-masing. Tokoh bid'ahnya masing-masing. Ada unsur wala kepada tokoh-tokoh bid'ah. itu penyimpangan, dikarenakan ashabul ahwa'i wal bid'ah itu harus dibenci, harus dibenci. Barakallahu. Bentuk loyalitas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah ini macam-macam, macam-macam. Di antara bentuk loyal kepada ahlul bid'ah ialah menokohkan dia, meyakininya sebagai seorang tokoh panutan. Barakalawikum. Di antara bentuk loyalitas kepada ahlul bid'ah, menyanjung-nyanjung, memuji-muji ahlul bid'ah tersebut dengan sanjungan-sanjungan yang layaknya pantas untuk kaum mukminin ahlus sunnah. Menyatakan ahlul bid'ah sebagai tokoh pembaharu, itu bentuk loyal kepada mereka. Barakallahu'alaikum. Menyanjung seorang tokoh ahlul bid'ah dengan dijuluki sebagai sastrawan yang hebat, yang terkemuka, pemersatu umat, pemersatu bangsa, dan segala macamnya, berbagai macam julukan-julukan yang mentereng, barakallahu'alaikum, itu semuanya bentuk loyalitas kepada ahlul bid'ah. Lebih daripada itu, loyalitas kepada ahlul bid'ah itu kelihatan dengan dia belajar kepada ahlul bid'ah tadi. Semakin membahayakan ini. Belajar, bermajlis kepada ahlul bid'ah tadi. Ini parah ya. Apa mendengarkan ceramah-ceramah mereka? Apa membaca karya-karya mereka? Paling tidak membantu mereka, membantu pergerakan-pergerakan mereka dengan finansial yang kamu miliki, dengan ide-ide cemerlang yang kamu punya, dengan jabatan yang kamu duduki. Barakallahu fiikum. Ini semuanya bentuk loyalitas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fiikum. Ada yang penyimpangan, ada yang haram. Ada yang penyimpangan, ada yang haram, sesuai dengan kadar dan bentuk loyalitas masing-masing. Di zaman sekarang ini, barakallahu fiikum, bentuk muwalatu ahlul bid'ah itu luar biasa. Kaum muslimin pada umumnya lebih loyal kepada tokoh-tokoh bid'ah daripada loyal kepada tokoh-tokoh sunnah. Ya, mata? Siapa ya? Barakallahu fiikum. Kalau sudah tampil yang namanya tokoh-tokoh yang tidak beres itu, dai-dai penyesat umat, dai-dai gadungan dan semisalnya, yang mana kita bahas sebelumnya itu, muncul, wah itu yang namanya masyarakat ramai-ramai mengeluh-eluhkannya setinggi langit. Barakallahu fiikum. Ini fenomena wala yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya menyimpang. Penyimpangan, barakallahu fikum. Begitu pula ada yang namanya muwalatu ashabil ma'asi, berloyalitas kepada ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gemar berbuat dosa kepada Allah. Dicintai mereka dengan segenap yang ada pada mereka. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Al-muhim yang namanya wala itu ya kan beragam bentuknya. Hukumnya pun juga beragam. Tergantung model walanya masing-masing. Begitu pula yang menabitina azzaikumullah terkait dengan yang namanya al-bara'ah, sikap kebencian, sikap bara'ah yang menyimpang dari bimbingan Islam juga sangat banyak ragamnya. ada yang kemudian memiliki bara'ah minal anbiya'i wal mursalin, sikap berlepas diri, sikap memusuhi dan membenci para nabi dan para rasul. Hukumnya apa ini? Hukumnya kufur ya Pak. Hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Ada pula yang diwujudkan dengan al-bara'atu minas sunnah, berlepas diri dan membenci sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Membenci sunnahnya Rasul ya. Ini pun juga demikian. Kalau yang dia benci sunnahnya, itu merupakan kekufuran. Kekufuran itu harus dibedakan antara membenci sunnah dan membenci pelaku sunnah, orang. Kalau dia membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah dikarenakan tidak suka dengan orang tersebut, merasa sumpek, merasa sepet, merasa enggak enak matanya memandang orang-orang yang mengamalkan sunnah dikarenakan orangnya, itu merupakan keharaman. Tidak suka dengan orang-orang yang berjenggot lebat, sumpek. Nah, gitu ya, enggak rapi, enggak berdas. Misalkan begini, tidak suka dengan orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian sunnah. Enggak suka dengan orang yang berjubah, enggak suka dengan orang yang menggunakan sorban dan segala macam. Dikarenakan orangnya itu hukumnya haram. Tetapi kalau dia benci apa yang dia benci, ya sunnah rasulnya, bimbingan-bimbingan rasulnya, itu merupakan kekufuran. Demikian klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama. Una di antaranya ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu bara'ah yang menyimpang. Zaman sekarang ini ada banyak, banyak orang-orang yang anti sunnah, sangat banyak. Yang semestinya kamu cintai sunnah itu, kamu cintai orang-orang yang mengamalkan sunnah itu, ternyata malah dia benci, ternyata malah dia musuhi. Ingat, secara hukum diklasifikasi ya, jangan dipukul rata. Ada orang yang bara'ah kepada sunnah, ada yang kufur, ada yang penyimpangan, ada yang maksiat keharaman, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Banyak ya Fadzim sekalian, Allah Musta'an. Juga di antara bentuk al-bara'ah yang munharifah, yang menyimpang, ia al-bara'atu min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sikap berlepas diri, sikap membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Benci para sahabat. Yang terjadi pada kaum Rafidhah dan kaum Nawasib. Barulah itu. Kalau kaum Rafidhah, mereka mencaci maki bahkan mengkafirkan semua sahabat selain Ahlul Bait dan orang-orang yang mereka kecualikan. Mereka mengkafirkan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka mencaci maki, merendahkan para sahabat yang lain, terutama para sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sering mereka tikam ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Itu merupakan sikap bara'ah yang menyimpang. Ada klasifikasinya, ada yang kufur, ada yang penyimpangan bid'ah, ada yang maksiat. Barakallah. Begitu pula kaum Nawasib. Kaum Nawasib, mereka mengkafirkan Ahlul Bait, mengkafirkan keluarga Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Bahkan kaum Khawarij, barakallah fikum, mengkafirkan semua sahabat yang terlibat dalam perundingan damai pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Kafirkan semua oleh kaum Khawarij. Itu merupakan bara'ah munharifah, sikap bara'ah yang menyimpang, barakallahu fikum, terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. tingkat-tingkat hukum taruahnya tadi. Juga termasuk bara'ah yang menyimpan barakallahu fikum ialah al-bara'atu minal ulama, ulama sunnah, sikap berlepas diri membenci dan memusuhi para ulama-ulama sunnah. Ini merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Dan itu mencontoh sikapnya kaum musyrikin. Kaum musyrikin sangat benci kepada Rasulullah SAW. Ya, sangat benci, bahkan sampai pada tingkat memerangi Rasul SAW. Di antara bentuk kebencian yang diwujudkan oleh kaum musyrikin ialah menjuluki Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang merendahkan. Dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai kasdab pendusta, dikatakan sebagai syair tukang syair, dikatakan sebagai majnun orang yang tidak waras dan segala macamnya. Ini bentuk baroah mereka musyrikin. Dituntut oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah di zaman setelah mereka. Ahlul bid'ah barakallahu fikum dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, di antara ciri-cirinya, bahkan dikatakan oleh para ulama, ciri-ciri yang paling nampak, yang paling kelihatan, ia kebencian yang amat sangat kepada ulama sunnah. Itu baroah yang kebablasan. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan sejumlah ulama yang lainnya jelas menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mencaci maki dan mencela para ulama ahli hadis ahlul athar. Barakallahu fikum. Disebutkan pula diriwayatkan dari Ahmad bin Sinan rahimahullah, dia menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Tidak ada seorang ahli bid'ah pun di dunia ini melainkan dia pasti benci kepada ahli hadis, kepada para ulama ulama ahli hadis. Itu dulu sampai sekarang. Semuanya zaman dahulu kala. Maaf, walaupun kedengarannya terakhir-terakhir aja gitu ya. Barakallahu fikum. Di antara sekte-sekte sekarang ini barakallahu fikum yang memiliki baroah yang menyimpang semacam ini ialah Sururiyah. Di samping mereka punya prinsip memuliakan dan menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh bid'ah, di saat yang sama Sururiyah juga melecehkan dan menghinakan para ulama sunnah. Mereka juluki ulama sunnah sebagai ulama sultan, penjahat penguasa. Mereka juluki sebagai mutasyaddidin, orang yang ekstrim, yang keras, yang radikal. Mereka juluki sebagai muhannadin, mumin hidup. Juga dijuluki dengan berbagai macam julukan yang melecehkan dan merendahkan para ulama. Dikatakan sebagai ulama haitam nihad, dikatakan sebagai orang yang hidup di zaman onta, otaknya di zaman onta, badannya di zaman milenium. Yang dibahas akidah, terus akidah ibadah, akidah ibadah, akidah ibadah. Lepas dengan kondisi umat sekarang ini. Sehingga alamnya alam onta, badannya badan milenium. Dan macam-macam lagi barakallahu fikum yang dilakukan oleh mereka semua terkait dengan para ulama una. Dan yang memiliki pemahaman yang seperti ini ialah dari sekte Hajjadiyah. Sebagaimana kita sebutkan pada antum barakallahu fikum. Baro'ah yang menyimpang. Mereka benci kepada para ulama sunnah, mencaci maki, merendahkan para ulama sunnah. Tidak ada seorang pun dari para ulama kita yang selamat dari caci makian mereka. Itu merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah. Wala'a baro'ah yang menyimpang. Baro'ah yang menyimpang. Yang mestinya pihak-pihak tadi kita kasih wala, kita cintai, ternyata justru dibenci, justru dikasih barang. Di antara bentuk al-wala wal barak yang menyimpang pula barakallah itu ialah sikap hulu sikap hulu di dalam al-wala, sikap-sikap hulu di dalam al-bar. Allahumma musta'an. Ini tidak proporsional. Contoh dalam babul bara'ah, mestinya kita membenci pelaku-pelaku kemaksiatan dengan bara'atun juz'iyah. Masih ingat ya, yang dibahas sekarang pelaku kemaksiatan, muslim maksiat, muslim pelaku dosa besar, yang mestinya kita benci mereka dengan kebencian yang parsial, tidak total. Ternyata kita benci mereka dengan kebencian yang totalitas, yang total, yang kulliyah. Ini penyimpangan dalam cara bara'ah, hebat bara'ah itu. Hulu dalam membenci seseorang. Apalagi sampai pada tingkat punya pemahaman takfir ashabil kabair, mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Sebagaimana kaum khawarij. Itu kebablasan hulu dalam bab al-bara'ah. Barakallahu fiikum. Betul ya? Namanya Pak. Begitu pula terkait dengan masalah al-wala, kita mencintai seseorang yang di atas sunnah, kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mukmin dari iman, namun hulu dalam al-wala. Tentunya ialah sampai pada tingkat asadiyah. Al-wala'u bayyid, wala yang sempit, hanya pada orang yang tadi kita cintai saja. Amin khanatina azakumullah. Ragam dan bentuk yang namanya al-wala wal-bara' yang menyimpang sangat banyak. Ini semua tadi tendensi, tendensinya adalah perkara prinsip. Belum lagi kalau kita menyebutkan al-wala wal-bara' dengan tendensi-tendensi yang sifatnya duniawi pribadi, lebih banyak lagi. Barakallahu fiikum. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaannya mesti di nyaman. Nevan kaidah-kaidahnya, teori-teorinya, dalam penerapannya para pelakum, kita harus betul-betul memperhatikan prinsip ahlu sunnah dalam al-wala wal bara. Jangan sampai hulu berlebihan, jangan sampai pula tafriq, kurang dalam penerapan al-wala wal bara. Barang siapa yang menyempurnakan prinsip ini, prinsip al-wala wal bara, jangan lupa ya, maka akan semakin sempurna iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyimpang al-wala wal-baroknya, maka yang terjadi ikhwan barakallahu fikum ialah adanya penyimpangan-penyimpangan iman. Masya Allah. Banyak sangat ya kan pertanyaannya. Wah, banyak yang resmi ya. Misalnya yang masih mengambil ucapan dari orang yang telah ditahdir oleh masyaikh ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah. Yakin ya, tahdir ya. Terkait tentang masalah ini, Itu kembali kepada permasalahan atau hukum menukil pernyataan-pernyataan orang-orang yang menyimpang dari kalangan hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Menukil pernyataan mereka dalam karya-karya tulis kita, baik kitab atau makalah-makalah kita di buletin atau makalah-makalah kita di sebuah majalah dan semisal. Barakallahu fikum. Tentang masalah ini, barakallahu fikum. Baik. Ini diantara oleh-oleh yang mau saya sampaikan kepada antum untuk kemarin berangkat haji. Alhamdulillah, tatkala kita kemarin berangkat haji, sebelum manasik kita masih di Madinah, kita sempat berjumpa bertemu dengan Syekh Al-Fadil Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ta'ala. Syekh Al-Bukhari di Quba, di Masjid Quba malam hari. Karena beliau setiap musim haji bertugas tauiyah di Quba. Kita dikasih informasi sama Syekh Muhammad bin Ghalib kalau kita ingin bertemu dengan beliau di Quba saat Isya. Walhamdulillah ketemu. Di antara faedahnya ialah masalah ini. Apa hukumnya menukil pernyataan atau makalah atau tulisan dari orang-orang yang dihukumi sebagai hizbi atau bid'ah yang diyakini atau diketahui pernyataan mereka adalah pernyataan yang benar. Di sini barakallahu fikum, ini jawaban bil makna, ada rekamannya. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala wa ra'ah memberikan satu kaidah penting yang harus dipahami dan dicamkan baik-baik oleh setiap ahli sunnah wal jamaah, setiap sunni salaf. Beliau mengatakan bil makna ya kan, dia menjelaskan bahwasanya tidak ada satu kebenaran pun, ma min haqqin illa tajiduhu fil kitabi was sunnati wa kalami a'immatis salaf. Tidak ada satu kebenaran pun yang hendak kamu cari, yang hendak kamu dapatkan, melainkan pasti terdapat dalam Alkitab was sunnah dan kalamnya para ulama salafus ummah. Ini berulang 2-3 kali. Tidak ada satu al-haq pun yang hendak kamu cari, melainkan pasti ada dalam Alkitab sunnah dan kalamnya para imam sunnah. Itu kaidah. Benar apa salah kaidahnya? Hah? Ya benar, Allah mengatakan dalam firman-Nya al-haq min rabbik. Al-haq itu dari Rabb. Al-haq yang jelas, jelas disepakati ialah Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka beliau mengatakan, lalu untuk apa kalau begitu menukil kalamnya ashabul ahwa'i wal bid'ah? Dan untuk apa? Belum ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam kalam imam salaf. Belum menegaskan al-haq mana, al-haq mana yang dinukil oleh ahlul bid'ah yang tidak ada dalam Al-Kitab wa sunnah dan kalamnya para imam salaf. Al-haq yang mana itu? Ada? Tidak ada. Semua al-haq ada itu al-haq, betul-betul al-haq yang dinukil oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu pasti ada. Kamu dapati, kamu jumpai dalam Al-Kitab wa sunnah dan kalamnya imam salaf. Barakallahu. Bahkan dengan takdir yang lebih simple, dengan makna yang lebih syarat, di aujaz itarah. Barakallahu fikum. Artinya ya dari asalnya enggak butuh kita menukil dari apa namanya penukilan, menukil dari tokoh-tokoh bid'ah atau dari orang-orang yang tahdir oleh para ulama, enggak butuh. Tapi semuanya ada pada Al-Kitab wa Sunnah dan kalamnya para imam sunnah. Kemudian beliau memberikan penjelasan bahwasanya fungsi atau kalau kita menukil dari kalamnya mereka yang diyakini itu merupakan kalamul haq, itu fungsinya ialah dalam rangka untuk tabkit, tabkitan li ashabih, membungkam para pengikut ahli bid'ah tadi. Min babi qawlihi ta'ala wa syahida syahidun min ahliha, dan yang bersaksi ialah mereka sendiri. Yani tanukil tokoh fulan muktadi, tanukil ini ucapan yang hak, untuk membungkam para pengikutnya. Nih, tokoh kamu mengatakan demikian itu hak, ikuti. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau memang yang ditanyakan itu adalah majalah-majalah ikhwanuna, majalah-majalahnya Ahlus Sunnah Salafiyyin, maka perlu dihimbau kepada semua pihak yang bergelut dalam dunia permajalahan, tamam, diupayakan di dalam menulis makalah-makalah, baik itu makalah yang ditulis secara pribadi oleh staf ahli atau penulis masing-masing, atau dari penterjemahan, menerjemahkan karya tulis atau menerjemahkan sebuah makalah, sekali-kali jangan menukil dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kita sudah dicukupkan dengan Al-Kitab wa Sunnah dan kalamnya para ulama us-sunnah. Bahkan kalamnya ulama us-sunnah itu lebih bagus, lebih gamblang, lebih ilmiah, lebih simple, lebih syarat makna. Barakulah. Kalaupun kita terpaksa menukil dari mereka, fungsinya ialah dalam rangka untuk tabyiz, karena untuk membantah apa namanya para pelaku-pelaku bid'ah yang condong dengan pokoknya ini. Wa syahida syahidun min ahliha, disertai dengan penjelasan. Orang ini adalah orang yang demikian. Sebutkan bagaimana penyimpangan dia. Kita nukil pernyataan dia. Tujuannya untuk ini. Hajatat. Ini dalam rangka untuk tahmidan lil fitan. Dalam rangka untuk meredam fitnah-fitnah yang biasa dimunculkan oleh orang-orang yang suka fitnah. Apa itu? Kalau dia mengatakan susah ini nyari makalahnya harus sunnah, itu menunjukkan ketidakmampuan kalian. Tapi kalau kamu tidak mampu, ojo moyo. Bilang kita tidak mampu, jangan nukilkan yang satu ini. Tanya kepada orang yang ahli yang mampu. Jangan sampai dengan alasan ketidakmampuan untuk mencari makalah atau mencari makalah pernyataan para ulama usunnah membuat kita akhirnya masuk dalam jeratan yang mengerikan. Barakallahu. Paham ya? Naam ya ikhwan. Sekarang pertanyaannya bagaimana membaca buku, membaca majalah seperti itu? Ya diri, kalau majalahnya bukan majalah Ahlus Sunnah, ngapain kamu membaca majalah yang bukan Ahlus Sunnah? Nah, dari mulai asalnya jangan membaca majalah-majalah bukan majalahnya Ahlus Sunnah. Tapi kalau memang ternyata ada di majalah-majalahnya Salafiyyin, maka harus dikasih teguran. Maka teguran. Nah, ini diluruskan, ini dibenarkan. Dan yang mendapatkan teguran harus lapang dada, menerima dengan sebaik-baiknya di provisi, di edisi berikutnya, dan segala macamnya, atau apa namanya, terangkan bagaimana sesungguhnya, dan tidak perlu mengatakan yang namanya pembelaan diri. Barakallahu fikum. Ini hal yang penting, barakallahu fikum, yang harus dipahami oleh kita semua dalam part ini. Ini sesungguhnya permasalahan sudah lama ya. Ingat saya ini masalah pernah diangkat tahun 90-an dulu. Lama itu tahun 90-an. Dan setahu saya cak dulu ya begitu memang. Tidak menukil dari kalamnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, kecuali dalam rangka untuk tabkitan li ashabi. Kedian ya. Berarti ilmunya siapa itu? Ya ilmunya yang ngasih ilmu. TV, radio, bus, FM, salah tiga milik siapa? Wallahu a'lam. Enggak terlalu jauh-jauh besar ya. Wallahu a'lam. Tanyakan kepada yang ahli. Saya enggak tahu. Jawabannya gampang. Wallahu a'lam. Orang ngerti ya dia. Apakah kita harus memperhatikan ketaatan kepada pemerintah dalam hal UMR 4 jam kerja? Apa UMR? Upah minimum regional 4 jam kerja. Artinya kalau 4 jam kerja dikasih itu. Kalau kurang potong. Kalau lebih tepat anu. Yang dibahas sekarang pekerjaannya halal ya. Bukannya haram ya. Terkait dengan pekerjaan yang halal barakallahu fikum, maka semua karyawan-karyawan yang ada terikat dengan perjanjian yang ada selama tidak melanggar syarat. Al-muslimuna 'ala syurutihim, yang namanya muslimin tergantung persyaratan di antara mereka, karena malam yuhil halal haraman aw yuharibu halal, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barakallahu fikum. Penuhi. Antum kalau kepingin panjang lebar mengulas masalah ini, antum lihat dalam fatwa Lajnah Daimah, saya lupa di judul yang berapa ya Pak, itu pembahasan sekian banyak fatwa khusus untuk para mawbati, para pegawai-pegawai itu, yang kerja-kerja di perusahaan, di karyawan, dan segala macam itu, sekian banyak adab-adab dan segala macamnya, lebih daripada yang ditanyakan Pak. Dengan tahu diantaranya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama itu dalam fatwa mereka ya Pak, seseorang yang mendapatkan fasilitas dari negara atau dari perusahaan untuk pekerjaan dia, maka itu hanya digunakan untuk pekerjaan dia. Contoh mendapatkan fasilitas mobil dinas, platnya apa ini? Merah, ya Pak ya. Merah, maka ketentuannya kata para ulama harus digunakan untuk dinas. Kalau dia pergunakan untuk kepentingan pribadi, tentu nggak ada aturannya, maka nggak boleh. Saat pribadi ganti mobil pribadi. Kalau nggak punya, sama motor pribadi. Nggak punya, ngompreng. Kali gitu ya. Tidak ada kewajiban. Itu namanya disiplin kerja. Itu diantara. Tapi kalau ada peraturan boleh itu mobil legendaris untuk semua dinasmu, untuk pribadimu dan segala macamnya, ya jazakallah khairan. Banyak ya kan kotak itu ya. Jadi kalau dikumpulkan jadi satu begitu, dibikin sebuah kitab gitu ya, masalah. Nasihat untuk para pegawai dan karyawan. Apakah majalah Al-Furqan majalahnya Ahli Sunnah yang pantas dibaca? Kenapa? Ini majalah itu tonggo dhewe. Kalau tonggo dhewe ya. Memang pondoknya di sebelah desa kita ya. Jaraknya enggak jauh-jauh lah. 50 meter. Nah, ini merupakan ling lama ini. Jadi ling-lingnya orang-orang yang dahulu, yang dahulu membela Suriah. Dan sampai sekarang belum ada perubahan. Bolehkah membaca tulisan ulama yang sudah ditahdir oleh para ulama, tapi tulisan itu sebelum dia ditahdir? Dulunya dulu dia penulis, dikatakan sebagai alim gitu ya, punya karya-karya yang cukup banyak, terus dia menyimpan setelah itu. Bagaimana membaca buku-buku yang sebelumnya? Ini ada dua fatwa di kalangan para ulama unas. Sebagian mereka mengatakan dengan perincian, kalau sebelum dia menyimpan silahkan, kalau setelah dia menyimpan maka tidak boleh. Ada lagi yang punya fatwa tidak semuanya. Tidak semuanya. Ahlussunnah tidak butuh kepada orang yang menyimpang. Dikarenakan orang-orang yang lurus itu masih banyak. Masih banyak. Dari kalangan orang zaman dahulu sampai sekarang. Dan insya Allah sampai ke kiamat nanti. Selama masih ada Faifah al-Mansur. Nah, kenapa tidak boleh? Dikarenakan khawatirnya buku-buku yang sebelumnya itu juga terdapat padanya pemikiran yang menyimpang, yang samar, yang kita tidak perhatian karena husnubon. Begitu dicek ulang, ternyata banyak di situ disebutkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Saya pribadi kok condongnya kepada yang kedua ini. Kalau boleh jujur ya, secara alami buku-buku yang dulu kita pakai tahun 90-an, barakallahu fikum ya, yang kita pakai masya Allah lah pokoknya ya, kayak jadi nggak tahu sama ketika itu, barakallahu fikum. Itu dikarenakan orang Indonesia zaman sekarang ini itu otomatis mangkrak di rak maktabah. Nah itu berdebokan enggak itu di maktabah. Kayak enggak tersentuh sedikit tuh. Padahal lagi nyari kita tuh kelihatan, oh, ini buku ini. Tapi lewat. Oh lewat. Lewat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Ada dua fatwa di sini. Masya Allah, pertanyaannya mantap-mantap. Baik. Bagaimana penerapan al-wala' wal-barok terhadap orang tua kandung yang tidak melaksanakan sholat lima waktu? Masya Allah. Ya, penerapannya digunakan al-wala' wal-barok juziyah selama dia masih muslim. Selaku muslim, selaku orang tua kita, tetap kita cintai dan tetap berkewajiban untuk birrul walidain. Dari sisi dia tidak sholat, kita tidak suka. Maka di situ ada upaya untuk nasihat, untuk mendakwai beliau, beliau amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Semoga beliaunya bagi orang tua ya, lain dengan orang lain. Apakah penerapan al-baro'ah kepada kaum muslimin yang berbeda manhaj dapat memicu perpecahan umat Islam? Tetapi itu merupakan perpecahan yang syar'i. Dikarenakan tidak mungkin pernah bertemu yang namanya ahlul haq dengan ahlul batil. Pasti berpisah sampai yaumul qiyamah. Sehingga perpisahannya karena Allah, perjumpaan dan pertemuannya pun karena Allah. Kita berpisah dengan mereka, orang-orang yang beda manhaj, yang dikatakan menyimpang. Lillah wa fillah, ma'asalam. Walaupun dari sisi muwalahnya ada selagi mereka masih muslim. Tapi itu terkait dengan ta'awun dakwah, afwan. Terkait dengan masalah kajian bersama, afwan. Nah, terkait dengan acara bersama, juga afwan. Nah, saling tukar, menukar ide dan pikiran dakwah juga akhwan. Dan perkara-perkara yang tidak mungkin akhwan. Itu kita semuanya berkisah dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-ghurru billah. Paham ya, secara global ya, secara global. Lain hanya dengan masalah personal. Itu punya hukum sendiri. Tasyabuh dari sisi bahan pakaiannya ataukah model pakaiannya? Jawabannya model pakaiannya. Model pakaiannya dengan tepat seperti itu, musbil seperti itu, nah, apalagi yang digolongi lututnya dan segala macamnya, itu yang tasyabuh bil kufar. Bukan bahan, bukan bahan. Itu diingatkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin dan Salah Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi faham ya? Jadi kalau seandainya kita beli bahan jin, gimana ngomong mata jin? Hah? Jin. Jin. Kita beli bahan itu tadi, kemudian kita jadikan sebagai silwal. Nah, labas. Atau kita jadikan sebagai jaket labas, asalkan tidak mengganggu, enggak ada kamar-kamar yang aneh-aneh ya, yang dipakai sekarang polos. Ada bahan jin yang polos biru itu ya, tidak ada masalah. Itu bukan tasyabuh. Tapi yang tasyabuh ialah model potongan pakaiannya. Tolong kami baik-baik ini ya, tolong difahami baik-baik. Sebab ada sebagian pihak yang punya pemahaman menggunakan sirwal dengan apa namanya, menggunakan tarawil dengan saku yang banyak, tasyabuh dengan TNI. Sama dong. Ada juga gitu kan, silakan, ada saku kanan kiri, ada saku yang luar itu ya, dan gede dua itu dan segala macamnya. Dikatakan itu tasyabuh. Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan mereka TNI yang notabene pakainya kayak orang-orang Amerika. Yang mana maksud? Ya itu yang sapunya banyak. Saya mau jangan pakainya lebar apa enggak? Lebar, tapi tak capu ini. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan itu yang namanya tak capu ya. Tak capu itu kalau seperti dan modelnya itu kayak pakaian mereka. Iya. Tapi kalau terkait dengan memperbanyak saku dan segala macam, dan dia sirwal, pada masalah. Mau dikasih saku 5, 6, 10 pada masalah. Dari mana? Belum kita mantai saya. Banyak pemahaman yang aneh-aneh. Radio mereka juga termasuk bentuk walak kepada mereka. Iya. Kalau radio-radio dari kalangan Hizbiyyin, tidak boleh. Sama dengan pembahasan larangan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Radionya Ahlusnya juga banyak. Kalau tidak ada, tidak mesti cari ilmu lewat radio. Banyak cara-cara yang lain untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Hmm. apakah benar secara syar'i jika ditegakkan sikap al-wala wal bara' terhadap sesama salafiyin dibangun di atas seorang alim tertentu dengan alasan seorang alim tersebut lebih lama belajarnya di hadapan para ulama. Nah, tadi itu yang disebut dengan al-wala al-dayyiq, loyalitas yang sempit pada alim tertentu, kepada syekh tertentu, cintanya kepada alim ini, wala barok yang dibangun di atas dasar alim ini, yang cinta alim ini teman saya, yang benci musuh saya, itu merupakan asofia lain. Tidak boleh ya. Sehingga yang kita semua ulama kita, semua masyayikh kita yang sunnah, kita cintai mereka, kita ambil ilmu daripada mereka. Barakallah. Sehingga tidak benar ya. Ini diantara hal-hal yang memicu terjadinya asofia. Apakah syariat hajar hanya berlaku bagi da'i bid'ah atau mencakup seluruh kalangan baik da'inya maupun kalangan para da'inya juga? Yang namanya hajar ya kawan, berlaku untuk semua orang yang menyimpang atau orang yang terjatuh dalam tindakan dosa. Ada hajar mubtadi, ada hajrul ma'asi, ashabul ma'asi. Berlaku, namun dengan ketentuannya masing-masing. Sebagaimana yang pernah kita bahas, ada hajar kulli, ada hajar juz'i, ada yang total, ada yang parsial, sesuai dengan kondisinya masing-masing, dengan menggunakan kaidah i'tibarul masalih wal mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madharat. Selain untuk perbaikan jalan, harta riba digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk kepentingan sifatnya umum. Ini pendapat sebagian ulama. Apalagi yang berfatwa boleh diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang jelas bukan untuk perkara-perkara yang sifatnya ubudiyah. Dan perlu diingatkan, bukan berarti kemudian kita itu sibuk mengumpulkan harta riba. Lalu ya, ini kadang ada perkara yang kebablasan. Dengan alasan fasum dikumpulkan semua harta riba. Ada apa ya? Ini ketika ada orang yang di tangan dia ada harta riba, bagaimana cara untuk melepaskan daripadanya? Larinya kepada fasum. Tapi hukum mengambil harta riba itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Jangan atau uangnya banyak, miliaran, mau gak mau taruh di mana? Di bank. Kan ada anaknya. Itu jangan kamu ambil. Jangan kamu ambil. Warak-warak. Kalau sudah tangannya antum, lari kemana ini? Jalannya kepada taksum tadi. Ya kemudian Allah khalifah yang punya harta merah, harta panas, kumpulkan sini. Kita mau bikin apa namanya lapangan besar. Tolong jangan sebab ada sebagian biaya yang berbuat demikian. Berbuat demikian, bukan lapangan besar, bahkan untuk pendidikan. Ini mengerikan ya. Allahu musta'an. Apakah setiap perkara yang ditiru oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir itu semua dikatakan tasyabuh, atau ada batas tertentu? Ya, ada batas tertentunya. Baik, dipahami ya Pak. Sesuatu itu terkait dengan muslim dan orang kafir ada tiga macam. Ada sesuatu yang itu merupakan ciri khasnya kaum muslimin. Ya, jelas ini bukan satu, harus kita tampilkan, kita tonjolkan ciri khasnya kaum muslimin. Yang kedua, ada yang merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, kalau dipakai oleh seseorang dikatakan itu kafir. Ya, baik itu terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan penampilan, terkait dengan apapun dari mereka. Budaya kafir dan jenisannya. Dan yang ketiga ya Evan, sesuatu yang memang dari sananya perkara yang mustarak, dipakai berdua, dipakai semua pihak. Muslim pakai, kufar juga pakai. Kalau yang pertama yang khusus muslim bukan tasyabbuh, kalau yang kedua dikatakan tasyabbuh, untuk yang ketiga juga bukan tasyabbuh. Sehingga yang dikatakan tasyabbuh yang kedua tadi, yang itu merupakan min khalfa'isi al-kufar, termasuk kekhususannya orang-orang kafir. Syekh Abdul Razak Afifi, mantan apa namanya naib mufti atau wakil mufti Am Saudi pada zaman dahulu yang sedang wafat rahimahullah, itu dalam buku fatwa beliau menyatakan yang namanya ketentuan sesuatu dikatakan tasyabbuh ialah ketika digunakan, ketika dipakai langsung dikatakan ini orang kafir, artinya merupakan khafa'isihim, kekhususan mereka. Apakah dibenarkan penerapan atau menerapkan sikap al-bara' kepada sesama salafiyin hanya karena mendengar informasi dari orang lain yang belum tentu benar tidaknya bahwa saudaranya telah berbuat menyimpang tanpa perlu tabayyun terlebih dahulu? Masya Allah, ini salafiyin kok saling barok-barokan gitu. Allahumma musta'an. Barok'ah itu bukan para salafiyin. Sama para salafiyin dengan salafiyin bukan para lagi wala'. Yang terpenting di sini para wasikum, terutama di masa-masa fitnah seperti ini yang dinasihatkan oleh para ulama una ialah at-tahri fil akhbar, harus selektif dalam menerima berita. Tolong perhatikan baik dan tidak mudah menyampaikannya. Jangan terjatuh pada tilawah, terutama terkait dengan kehormatan seorang sunni salafi. Itu nasihat secara umum. Gimana? Para salafiyun terdahulu menerapkan prinsip salafi tidak basa-basi, tapi di zaman sekarang banyak dapati salafi basa-basi terhadap sesama salafiyun. Laki-laki sama salafi. Kalau sama salafi ini ya harus dengan akhlak yang mulia. Barakallahu. Tapi kalau kata-kata salafi tidak basa-basi, betul. Ini enggak basa-basi. Hak katakan hak, mungkar katakan mungkar, haram katakan haram, bid'ah katakan bid'ah, syirik katakan syirik. Itu salafi ya. Nah, mengatakan, oh bukan syirik, tapi ya. Nah, itu tak betul. Syirik-syirik. Barakallahu. Belum ya, dari kalangan salafiyin dijaga usahanya, dijaga pergaulannya, dan segala macamnya. Tidak ada Al-Qur'an bayna salafiyin. Kalau terjadi kok santer banget, itu perlu dipertanyakan. Bagaimana menerangkan terhadap orang yang mengatakan sama-sama salaf kok berpecah dan bermusuhan? Kita mengatakan ya Aki, yang pertama manhaj salaf itu maksum. Tolong ya, manhaj salaf itu maksum, sebab manhaj ini dibangun di atas Alkitab Wasunnah, wahyu dari Allah Tabaraka wa Taala, maksum, tidak akan salah. Artinya manhaj salaf itu mengajarkan semua kebaikan dan melarang dari semua kejelekan dalam semua hal. Paham ya? Manhaj salaf itu syamil. Kita punya prinsip syumuliyatul manhaj, mencakup akidahnya salafiyah, ibadahnya salafiyah, muamalahnya salafiyah, akhlaknya salafi, adabnya salafi, penampilannya salafi. Syumuliyah. Yang berikutnya, person-person salafiyin itu manusia biasa. Belum ya, manusia biasa, manusia biasa, bukan malaikat, manusia biasa yang tentu banyak salahnya. Ini maka terkadang terjadi sesuatu antara mereka berdua, tamam, Ya, yang pertama itu manusia. Tolong jangan salahkan manhajnya, jangan salahkan prinsipnya, tapi koreksi pelakunya dan orang yang masih. Permusuhan karena apa? Perkara pribadi, dua-duanya salah. Luruskan, nasihat. Masalah prinsip. Nah, di sini harus dikaji. Kalau masalah prinsip yang benar salafi, yang salah isi. Maka bukan permusuhan antara salafi dan salafi, tapi salafi dan ngaku salafi. Di sini ada orang yang mengucapkan apa ya? Dan tidak semestinya para wasikum, orang yang betul-betul salafiyin, betul-betul ahlus sunnah, terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka. Para wasikum. Bagaimana dengan baroah yang harus kita lakukan kepada mantan panglima laskar jihad? Termasuk jenis baroah yang bagaimana? Kalau kepada beliaunya namanya baroah juziyah. Masih muncul kan? Yakin? Loh kok diem? Masih kan? Jangan ragu-ragu, masih muslim. Masih muslim ya Pak. Sehingga dari sisi keislamannya, iya, ada unsur wala. Dari sisi penyimpangan-penyimpangannya, iya, barok. Jangan sampai karena kecintaan kamu yang selama ini terpendam membuat antum kemudian melampaui batas dalam sikap dia yang mestinya kamu barok, kamu wala. Karena ya sih. Paham ya? Jangan pula karena kebencian yang sangat kepada beliaunya ini, akhirnya kamu tidak adil. Kamu kasih baro'ah kulliyah. Itu tidak tepat. Ahlus sunnah selalu proporsional ya Evan, dalam semua urusan. Tengok dulu. Nah, mantan panglima ini muslim borak. Muslim. Sudah. Kalau dia muslim, kita kasih baro'ah juziyah. Selama dia muslim, maka ada unsur wala kepada dia. Tapi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, kita katakan itu menyimpang. Salah. Para keluar itu, kan gitu ya. Terus kenapa? Ya, begitu saja. Jangan sampai terbawa oleh perasaan, apa namanya, ingat dengan masa lalu, kenangan-kenangan lama, segala macamnya, membuat antum melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang bikin resah sebagai ikhwan. Nah, ini harus diingatkan pula para keluar itu, karena kejadian ya, senang ya senang. Kagum ya kagum pada masa lalunya, murid ya murid. Nah, ya. Tapi kalau menyimpang ya katakan menyimpang, salah katakan salah. Jangan dikarenakan perasaan seorang murid yang berlebih kepada gurunya, dia sebagai orang yang dulu mendidik saya, yang segala macamnya itu, kemudian dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengentaskan dia dengan paksa dari jurang penyimpangan kepada jurang kepada sunnah. Ngoyo begitu, ayo cepat tarik sekuat tenaga menuju kepada sunnah, padahal dia masih menyimpang. Ya, maka yang terjadi ialah kegelisahan dan keresahan di kalangan para ikhwan. Apalagi yang berbuat demikian itu orang-orang yang berpengaruh, kayak murid-muridnya dulu. Para ikhwan itu, kalau seandainya saya yang narik beliau gimana? Resah dan gelisah itu. Siapa ya? Nah ini ya. Ya sedikit banyak adalah yang ketularan sama saya kan. Apa itu? Masya Allah itu menggandeng tangannya beliau, diajak sana kemari. Tapi benar itu. Bahaya ya Pak. Menyimpang. Nah, jangan kemudian punya perasaan yang aneh-aneh. Benci yo. Dulu cerai dilarai, benci ya benci yo. Terserah itu lah. Barangkali itu. Tapi ingat kebencian antum jangan melampaui batas. Jangan sampai memberikan baro'ah kulliyah kepada beliaunya. Yang tepat baro'ah juziyah. Gitu ya. Sebagian pihak itu sok sayang pada beliau. Barakallahu fiik. Sayangan mereka murid-muridnya enggak ada yang sayang pada beliau. Masyaallah. Nah. Di zaman sekarang ini kita mendapatkan penerapan al-wala wal-bara terhadap sesama salafiyin hanya karena alasan beda ijtihadiyah. Padahal para ulama al-sunnah tidak menyalahkan kepada masing-masing salafiyin tersebut. Apakah dibenarkan secara syar'i penerapan al-wala wal-bara tersebut? Kalau betul demikian kenyataannya di lapangan, sebagaimana pertanyaan yang disebutkan tadi, betul-betul itu masalah ijtihadiyah. Kok terjadi yang namanya al-wala wal-bara, kebencian dan loyalitas, maka itu tidak dibenarkan. Para umum tidak dibenarkan. Nah, contoh masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Salat ketika tasyahud, ada yang berpendapat diam, ada yang berpendapat tahrik. Ini semuanya pendapatnya ulama di sini. Ijtihadiyah. Kok ternyata ada yang berantem? Sampai mau bikin paguyuban. Paguyuban menggerakkan jari. Yang ini paguyuban jari enggak bergerak. Itu namanya asabiyah. Maya susah. Dan enggak mungkin seorang salafi punya pemahaman seperti itu. Amin. Nah, kalau enggak betul-betul ijtihadiyah. Harus diklarifikasi dulu ijtihadiyah atau bukan. Jadi antum pandang ijtihadiyah, yang lain memandang bukan ijtihadiyah. Kalau sesuai dengan pertanyaannya, maka tidak boleh. Masya Allah. Terakhir jam 2 ya. Jadi gimana lagi? Ya sudah. Nah, jadi yang terakhir. dikasih imbu. Apakah ketidaktentraman hati kita kepada seorang ustaz bisa dijadikan alasan untuk tidak mengambil ilmu daripadanya? Tidak tentram karena apa? Nanti gitu ya. Tidak tentram karena manhajnya yang menyimpang syar'i. Jangan dari dia nanti. Para kuat itu. Tidak tentramnya itu dikarenakan perilaku ustadznya itu yang arogan, tidak bisa dijadikan sebagai contoh dalam perkara akhlaknya, dalam perkara muamalahnya dan segala macamnya. Ya, bolehlah arogan itu. Dikarenakan enggak layak sebagai panutan dan enggak layak jadi ustadz arogan itu. Tapi kalau permasalahannya enggak tentram itu ialah dikarenakan masing-masing ustadz punya gaya. Kan gitu ya, masing-masing punya gaya. Kalau sama ustaz ini kok rasanya kurang cocok gitu loh. Gimana gitu ya? Kalau sama yang satunya lagi itu mantap. Maka itu bukan sebagai alasan. Masing-masing ustaz punya gaya, punya tipikal. Selama dia sebagai seorang ustaz salafi, dai salafi yang memiliki ilmu, ambil ilmu daripadanya. Ikhlaskan niat kamu, niatkan untuk mengambil faedah ilmu daripadanya. Insyaallah semuanya nikmat. Masing-masing itu memiliki faedah, masing-masing itu punya gaya para keluarga. Ini harus diklasifikasi dengan kondisinya masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan jadi paham dengan baik-baiknya. Akhirul kalam, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.